Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hawane kuwi hawangel, Kang. Nger duwe bojo, rumah tanggaan, kalingane bojone mandan sekar pedamek. Lah, iki ana cerita, Kang. Wong loro, bojo-bojoan ge. Sing siji jenengane Andi, sing lanang ge ya. Lengkape nang KTP Sukandi. Sukandi musuh karung, musuh kantong gandum, ora ngerti sing jelas ke jenengane Andi undangane. Lah sing wadon jenengane Siska. Nyonya Siska lengkape Sis Kamling. Ones, anu yes ya. Ya langsung bae ceritane glundung nanyong. Yo, langsung bae Sis Kamling karo Sukandi. Sis, Siska, nang dibek wae ya. Kaya ban metu ngomah jam 5, ayo menen bebalik jam pira kowe ditreng jajal jamin jajal. Jam 8 nang apa? Jam 8 apa? Jam 8 bengi. Lah ngapa nek balik? Minggat kesan kerangan minggat lajan. Wis tenang bae ora sareang, ora sembacot penjajal lah. Masalah minggat kes kecil, nyong bari kene arep adus ge. Arep adus arep lunga maning ge. Lunga maning. Lunga maning. Lah kok arep priwe kowe udah bener marep ngapa? Arep adus, Pak, arep adus. Rumah samu kowe duwe bojo apa ora jane sis? Ora lah sing sabar, Gusti Pangeran duwe bojo kok kaya kiye nyong jajan, kepriwe carane ular. Ora sesambate kowe atau sembayang ora beko, ndak sambat barang. Sene mir. Anduknya jadi gue baik kayaknya, gue adus kayaknya. Pengusaha tulisannya dadawek. Anduknya mamanya, anduknya papanya. Kok ya sih gelem nganggu anduknya mamanya baik dikajan. Ya kok depit sabar, ini tak katokan desit. Kayak gue desit sabar. Lah, soalnya saya katok-katokan lah. Kalau katoknya elek, orang katoknya lebih elek. Ini anduknya ini. Jadi tarik ini, jadi tarik ini. Ngabur kok dong. Katok ya, bebek. Kenapa? Kan cidik. Sorry lah, met, orang dojan. Sis, jagong jajal sis. Wis rampung udah atus bok. Wis, kenapa on matang? Orang mau di perantang yang matang kangen aku juga dapat nang pedangan. Matang labu rantang apa prive? Anak apa boy orang kok matang matang matang? Astaghfirullahaladzim kak, Pak Rika tadi mau nang ke prive jane ya. Rika gue mau masuk lagi nyuar mat kerja tak tenggali duit bok. Kon masak nyajur kangkung karo goreng tempe. Kok malah balik balik orang panganan si prive ngarep ngarep ini kebak. Kompor di tol mesti nari kage. Sabar disit ke. Kowe pancen mau ninggalin duit 1500 kon go tuku kangkung karo go tuku tempe plus lunga Jawa iki, Bro. 1500 kuwi kok judul seket, sis, ya. 1500 kuwi kok judul seket. Lengane nang kompol kuwi enteng. Mulane maning-maning ngeri ninggalin duit ku semandan rewi sending. Aduh mangas banget harane lah, Jan. Wala mau ngerti kompore lengane enteng nganggo pavon, Pak nganggo pavon. Pavon sulukan de, Kang Alas kamu nganten wis pada gundul. Si takon baiknya gondolmu gak suluh nang apa sih? Mas temen dan kon yang maling dendor gak pandas sama prive ganti baik ganti gak semedus lah pirang-pirang enak bagian sis gue ya gue tak perhatikna gue ya gue majungnya maju wani karo wong lanang majungnya maju bentuk gue karo wong lanang melaku sekarpet dewek orang anggot dalannya wong lanang gue gue karpet beli gue karpet beli jel gue tak untuk tau omongan gue jel. Sis, ditakoni aja bingsung jajal. Aja bingsung jawab, takoni meneng bae karo dhewe tangkem bae wesan. Ya wis, Pak. Rika takon karepe nyong priwe. Rika kepengin ngerti karepe nyong kaya ngapa? Rika kepengin ngerti pangarepane nyong kaya ngapa, Pak? Mulai detik ini juga, Pak. Dewek kesuan. Kesuan. Kesuan kok ngomong-ngomong dadak pamitan. Nang ngapa nyong kesuan dadak ngomong karo Rika? Masalah kesuane dewek ana peraturane. Peraturan kan yang apa mandeng? Pokoknya malam ini juga Rika orang-orang turu bareng karo nyong. Bebah orang sudi nyong. Dadi kur mengiki ya trok ye ye ye. Bolung bengi. Bolung dina bolung bengi orang turu bareng. Manjana harus ini jajal lah. Dan kau nyong akan jaluk gatengan ke prive. Maling siapa nyong? Gatengan apa? Gatengan gari gatengan ngana. Bola bekel apa ke prive? Astagfirullahaladzim. Gatengan maksudnya gatengan. Gatengan lu sis. Masa ngene duwe bojo nyanding ora tau gatengan ya ke prive lu sis. Mandan kudu ngono jajal apa ngene kok ora kepengin gatengan gene. Oh masalah gatengan gampang nek Rika sedawane kesuan kiye pengen gatengan karo nyong. Titip pesan karo Ari. Titip pesan ngana maring anake dewek. Ge sis, Ari kuwi ta si bocah cilik umurane berong taun. Masa ngene bocah umur 2 taun dene pesan sing kaya kuwe. Kuwi jenenge ora mendidik. Sis, Jan. Mulane ringok nang depit ta gue ya. Kupinge dijembreng desit, kupinge dicangar desit. aja mutut baik karep pe. Kan dadi opine kowe ya, ana istirahat, ana ngaso, ana bali kowe jan tunggungane kowe nang hari perpustakaan. Kaya satu. Wah, mesin ketik. Mesin ketik. Dadi anggere nyekepin gatengan yo ngomong karo Ari, Ri, ngomong karo mamake ngana. Bapake kepen ngetik kaya gue. Iya. Ya wis. Saya terima tantangan kesuanmu, sis. Yeah, wis entuk telung dina mule kesuan nyong karo bojone. Tapi kayan-kayane mandan grimis kayak ngarep apa ya. Grimis-grimis nandur mundul. Grimis-grimis kepenaken nandur mundul. Jajal nyontek nandur mundul ge. Nang kebunane siapa ya? Ya nyonte bojo iki lah. Yang nandur muntul nang kebunane bojone yong tek undange Ari. Ri, bojo bagus. Ari, ini Ri, kandane Ri. Apa jane ya Pak? Berisik kowe iki kang nang omah dan. Si, bocah diundang ramane kok ya gue. Semarah-marah siapa gue? Sore sangan reang langsung bare ka pentah lo perang apa? Tuku dut, ora ada duit. Gelem ya anak kemarin buritan ngare tepes, dilinting, butut. Eh, gua mau karo wong temen nah, sopan santun jajal rek cilik gede-gede enam barang gede malah baju gua ya larasan jimbor wis pada di perantah dong apa pek ke anu omong nakar memakai nah bapake kepengen ngetik tidak kepengen ngetik nyong pengen ngetik nyong cek kepal maaf memakai ya ramai aja pengen ngetik jara mau ngetik apa bu ngetik proposal mau ngetik gogol mesin tiket lagi rusak tapi maaf mesin tiket lagi rusak. Eh, kamu dewang apa, Pak? Mesin tiket lagi rusak. Eh, siap maling, Pak, deh. Ngetik lah. Anjelanya, emang, oleh dua, ya. Mau kasih anak. Pancen gue biung muka ya kucrit. Biung gue kucrit, ya. Ramah kucelurut. Baju kok, ya. Kang, ke batas waktu kesuane Siska. Siska Mbling, karo Sukandi. Ya, ke wis akhir, ya. Wis pol, pok-pokan, wis. Wis bolong dina bolong bengi ora gelem omong-omongan, bolong dina bolong bengi ora gelem nyapa-nyapaan dan sebagainya. Dah, kayak menginjak malam ke-9 ternyata gantian Siska, Siska Mling, Mama Kege, sing kepengin gatengan. Karena durung akur, ayo ya, karena durung salaman, perintah karawari, dacal kaya ngapa yo? Ri, Ari, kanda Ri. Pengapa maning macan? Sendi sendi Ri. Lah kon siapa dah kau turi? Kondas, dasibak, lah kau anak nyong. Jadi tak undang aku eh? Tak kau undang ramane apa? Dah kau mulane nyong kepengen undang ramane. Mulane dah diperintah kau eh? Kenapa? Ngomong nama ramane ngana? Ngomong apa? Ngomong karo ramane, Pak. Jerene mamake. Mesin ketiknya wis dadi kayak gue ngana? Mesin ketiknya wis dadi. Wis dadi. Wis dandani. Wis. Ngomongnya kapan ge? Ngasuk. Balik sekolah. Siki. Siki. Pak, bapak kek. Pak. Ya, mama kek tadi pesan. Jarak mesin tiket wis dadi. Tika pinginannya jarak ngetik. Cepetan gini. Gue ngomong karo mama kek, Ri. Bapak kek sudah ngomong mesin ketiknya mama kek. Sudah ngetok tulis tangan, nang nyong. Oh, ditulis tangan. Ditulis tangan. Tulis dewek nang nyong lah karo tangan. Dah, dari kasih nulis karo apa? Jago polpone butuh kepinginan nih. Oh sabun. Tadi karo sabun pak si Dane. Orang karo ini kan mandan dulu sending. Pantesan. Tunggu sabun Robina langsung teng. Oh kayak kue ya. Tadi gue nanti ngetik nang ramani ya nang kamar mandi ya. Curanmor. Pencurian sepeda motor. Ih salah. Curahan perasaan dan humor.